Betapa sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan. Tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan. Tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Aku ingin lama jadi petamu, aku ingin jadi jagoanmu. Jangan cintai aku apa adanya, jangan. Tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Oh, jangan cintai aku apa adanya, jangan. Oh, untuklah sesuatu, biar kita jalan.